Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الجماعة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya pada majlis ini saja, atas berbagai macam anugerah kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya. Berbagai macam kenikmatan yang amat sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung. Demikian pula berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Nikmat ad-din, nikmat beribadah, nikmat iman, nikmat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat beribadah, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya terkait dengan masalah ad-din, agama ini. Demikian pula terkait dengan kenikmatan urusan duniawiyah, umur panjang, kesehatan, demikian pula kelapangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, walhamdulillah. Demikian pula kita laksanakan majlis ilmu di rumah Allah yang mulia ini dengan bersama-sama kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kembali kita membuka lembaran-lembaran dari kitab para ulama yang tersarikan daripada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu pandai bersyukur kepadanya, sehingga berbagai macam kenikmatan ini terus-menerus Allah berikan kepada kita dan Allah tambahkan dengan berbagai macam kenikmatan yang lainnya, dan tidak Allah ganti kenikmatan ini dengan berbagai macam musibah, malapetaka, dan berbagai macam kejelekan yang lainnya. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala di pagi hari ini yang barokah ini akan kita kaji bersama bab atau suatu tema, yaitu terkait dengan masalah yakin dan tawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini saya bawakan dari kitab Riyadhus Shalihin. Demikian pula pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang seterusnya akan kita kaji bersama kitab yang amat sangat berfaedah, amat sangat barokah, yaitu kitab yang tidak asing lagi di tengah-tengah umat Islam, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Itu kitab yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang terkumpul di sana berbagai macam ayat firman Allah subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan berbagai macam masalah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai macam bentuk akidah, berbagai macam bentuk perkara keimanan, keyakinan, Demikian pula berbagai macam bentuk sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga terkait dengan masalah akhlak, adab, muamalah dengan manusia. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk dapat mempelajarinya dan untuk mengamalkannya. Maka di pagi hari ini akan kita baca bab al-yakin dan tawakal. Nah, kedepannya mungkin di antara kita yang punya kitabnya bisa dibawa di majelis ini. Tayyib barakallahu fikum. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan dalam bab ini perkara yakin dan tawakal, ya. Perkara keyakinan dan tawakal. Yang mana keyakinan ini skupnya lebih luas daripada tawakal, ya. Nah, kenapa dikumpulkan masalah ini, dua perkara ini, ya? Karena tawakal ini merupakan buah atau hasil daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin kita akan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang amat sangat agung. Yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam perbuatan Allah yang amat sangat tinggi, amat sangat dalam hikmahnya, dan berbagai macam perkara yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin semuanya. Maka dengan keyakinan ini di antara hasilnya membuahkan yaitu yang namanya tawakal, ya. Barakallahu fikum. Al-yaqin diterangkan oleh para ulama bahwasanya yakin itu adalah quwwatul iman wassabat, ya. Quwwatul iman wassabat, ini makna keyakinan, kekuatan dan kekokohan keimanan, ya. Kekuatan dan kekokohan keimanan, iman yang kuat, iman yang kokoh, ya. Hatta ka'ana al-insan yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min syiddati yaqinihi, ya. Saking dikarenakan kuatnya keyakinan ini, seakan-akan manusia, ya, yang beriman ini, yang yakin ini, seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya apa-apa yang Allah beritakan dan apa-apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, begitu, ya. Berbagai macam perkara yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, berbagai macam janji-janji dari Allah dan Rasulnya, berbagai macam bentuk yaitu kelapangan dada, hiburan hati kita, dan berbagai macam perkara yang gaib bahkan, ya. Itu seakan-akan dikarenakan saking yakinnya ini, dengan kekuatan yang amat sangat yakin, dengan amat sangat kokoh ini, ya. Maka seakan-akan dia bisa melihat dengan mata kepalanya, ya, apa-apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya dan apa-apa yang dijanjikan. Amat sangat yakin, enggak ada keraguan sama sekali sekecil apapun juga. Ya. Demikian barakallahu fikum. Maka yang namanya yakin ini, ya, dengan berita dari Allah, perkara-perkara yang gaib, yang terdahulu di masa-masa yang lampau, ataupun juga nanti di akhir zaman, di waktu yang akan datang, demikian di akhir zaman ini atau di hari akhirat kelak, ya, berbagai macam berita tersebut, seorang mukmin yang yakin ini tidak ada keraguan sama sekali, ya, dari berbagai macam sisinya, sekecil apapun juga tidak ada celah untuk ragu terhadap apa-apa yang Allah kabarkan tersebut, apa-apa yang Allah beritakan dan apa-apa yang Allah janjikan. Enggak ada keraguan sama sekali, sekecil apapun juga. Maka ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang seperti ini, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti ini itu mengantarkan kepada derajat keimanan yang tertinggi, ya. Derajat keimanan yang tertinggi dengan keyakinan yang seperti ini. Namun ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakin bukan hanya sekedar yakin saja, ya. Yang namanya yakin pasti ada konsekuensi, dibutuhkan realisasi perwujudannya daripada keyakinan tersebut, bukan hanya mantap di hati saja, bukan, ya. Tapi yang namanya orang yang yakin itu pasti akan melakukan suatu bentuk aplikasi, ya, penerapan daripada keyakinan tersebut. Amat sangat banyak tentunya, ya, berbagai macam bentuk ibadah kita sholat subuh ini. Kenapa kita sholat subuh ini? Dalam keadaan kita ngantuk, dalam keadaan kita nyaman tidur. Karena apa? Karena yakin, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yakin, seyakin-yakinnya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan sama sekali terkait perintah untuk mengerjakan salat subuh ini. Barakallahu fikum. Demikian pula berbagai macam perintah yang lainnya. Demikian pula as-shaum. Ya. Berpuasa. Kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, iman wa ihtisaban. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, betul-betul iman, enggak ada keraguan lagi sama sekali. Demikian pula betul-betul mengharapkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini pun juga janji Allah, pahala yang akan Allah berikan tersebut bagi orang-orang yang berpuasa misalnya pun juga tidak kita ragukan sama sekali. Ya. Maka ini sebagai perwujudan berbagai macam bentuk ibadah, sholat, ataupun juga as-shaum, ataupun juga sedekah dan yang lain-lainnya, ini sebagai perwujudan daripada keimanannya. Ya. Wa sadaqatu burhan, kata Rasul SAW. Sedekah ini adalah bukti nyata akan keimanannya dan berbagai macam perkara yang lainnya. Maka di antara hasil yang amat sangat berkaitan dengan keyakinannya adalah at-tawakkal. Ya, yang amat sangat sering kita ucapkan, permasalahan tawakal ini amat sangat erat kaitannya antara keyakinan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa tawakal? At-tawakkal i'timadul insani 'ala rabbih 'azza wa jalla fi zahirihi wa batinihi fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Ini makna tawakal. Yaitu bersandarnya manusia, ya, kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah melaksanakan usaha dan doa, ya, setelah mengerjakan ikhtiar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pasrahkan sepenuhnya secara total bersandar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi zahirihi wa batinihi, pada zahirnya dan juga pada batinnya, ya, pada zahirnya, pada tingkah lakunya, pada perbuatannya ini, ya, sebagai bentuk aplikasi daripada yakin dan tawakal tadi. Demikian pula pada batinnya, ya, pada batinnya ini dia hanya bersandar pasrah kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Ini pada batinnya tersebut. Fi jalbil manafi', untuk mendapatkan berbagai macam manfaat, untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, untuk mendapatkan berbagai macam hasil yang bermanfaat, ya. Barakallahu fikum, untuk mendapatkan rizki, mendapatkan ilmu dan berbagai macam manfaat yang lainnya. Demikian pula wa daf'il madar, dan juga untuk menolak kejelekan, untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam mudarat ataupun juga kejelekan, ya, penyakit. Barakallahu fikum. Kita ikhtiar, kita usaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bahaya, dan sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Demikian dalam perkara kebaikan, ya, yang kita inginkan tadi. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ini juga janji. Bukan sekedar berita saja, tapi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan janji kepada manusia, tidak akan Allah ingkari sama sekali apapun juga itu bentuknya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau manusia walaupun juga bagaimana hebatnya, mungkin lupa dengan janjinya, ya. Mungkin juga terbatas dengan kemampuannya. Ya, saya begini, nanti akan kita bikin begini, akan kita buat seperti ini, nanti begini dan segala macamnya, dengan berbagai macam janji-janji yang ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput sama sekali dan tidak akan pernah lemah sama sekali untuk menunaikan janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Pasti Allah cukupi. Tapi dengan syarat kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Di antara permasalahan tawakal, yakin dan tawakal, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di sana ada pelajaran yang amat sangat besar, amat sangat agung. Sejarah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sejarah yang semestinya kita mengambil pelajaran yang besar daripadanya. Karena orang yang paling cerdas, orang yang paling hikmah itu, orang yang paling berakal adalah orang yang tidak melupakan sejarah. Untuk kita ambil sebagai pelajaran, ya. Untuk kita amati berbagai macam peristiwa itu, dan kita cerminkan berbagai macam peristiwa yang ada sekarang ini dengan perkara yang telah terjadi, dengan berbagai macam peristiwa, dengan berbagai macam sejarah yang telah terjadi tersebut, itu maka sebaik-baik guru bagi kita, atau yang sering dikatakan pengalaman. Apalagi kalau kita mengalami secara langsung, ya, mengalami sendiri. Kata orang sebaik-baik guru kan begitu ya. Bagi mereka-mereka yang betul-betul bisa mengambil pelajaran. Tentunya kan begitu. Maka ini sejarah yang tak terlupakan. Dan semestinya kita ingat terus. Dan kita ambil ibrahnya. Barakallahu fikum. Ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab 22. Ya. Barakallahu fikum. Atau sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah berfirman yaitu wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ini peristiwa pada waktu itu seperti yang dikenal dengan peristiwa perang Al-Ahzab, ya. Barakallahu fikum, di mana Rasulullah dan kaum muslimin yang ada di Madinah pada waktu itu dikepung, ya, oleh pasukan yang besar, pasukan yang sangat banyak dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kabilah, suku Quraisy, ya, berkumpul di situ, dan berbagai macam suku-suku yang lainnya bergabung, ya, dalam bentuk sekutu ini untuk mengepung dan menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum, sehingga terkumpullah pasukan tersebut, ya, sekutu itu sekitar kurang lebih 10.000 orang, ya. 10.000 orang ini mengepung dan untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis pada waktu itu manusia, ya. Manusia dan termasuk juga kaum mukminin, namanya juga manusia, bergoncang hatinya dan bergetar, ya. Barakallahu fikum. Terkhusus orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Di sana pada waktu itu diujilah orang-orang beriman. Ya, diujilah apa, ikhwan? Keyakinannya, keimanannya, tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Diuji mereka ini dan mereka digoncang dengan goncangan yang amat sangat dahsyat. Barakallahu'alaikum. Ya, kalau kita mungkin belum pernah mengalami seperti itu, ya. Mungkin amat sangat jauh. Kita alhamdulillah di negeri ini, di kampung ini nyaman, tentram. Alhamdulillah. Amat sangat aman. Alhamdulillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga tentunya yang perlu kita syukuri adalah peran daripada pemerintah dan yang berkaitan daripada pihak keamanan, sehingga kita dalam keadaan tenang dan aman seperti ini, alhamdulillah. Sementara pada waktu itu, pada masa-masa amat sangat sulit, ya, amat sangat sulit sekali keadaannya, sehingga diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman sampai bergetar, bergoncang hatinya ini. Ya, barakallahu fikum. Sehingga pada waktu itu, ya, terbagilah manusia menjadi dua kelompok. Ya, terbagilah manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wal iyadzu billah. Ya. Dan tatkala orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik ya jelas, mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafirannya dalam hatinya, batinnya kafir, jiwanya kafir, tapi menambahkan keislamannya. Ya, pada waktu itu kenapa muncul orang-orang munafik? Karena pada waktu itu sudah mulai kuat umat Islam di Madinah secara khusus, ya. Sehingga mereka ini takut, ya. Takut ya ini dibunuh atau juga diintimidasi dan seterusnya untuk mencari keselamatan, mereka pura-pura masuk Islam. Ini orang-orang munafik. Kemudian juga tambah lagi walladzina fi qulubihim maradun. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Siapa ini orang-orang ini? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang lemah imannya. Ya. Yang lemah keimanannya. Barakallahu fikum. Dalam hatinya dikatakan Allah Subhanahu wa taala ada penyakitnya, ya. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Mereka ini mengatakan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita ini kecuali tipuan semata. Waliyahzubillah. Sampai seperti itu. Ya. Mana janji Allah, mana janji Rasul, mana janji Nabi ini. Katanya kita akan menang, katanya kita akan menguasai Kisra, akan menguasai Romawi, akan menguasai dunia. Coba sementara ini bagaimana keadaan kita dikepung oleh pasukan yang sangat besar. Dan gak akan mungkin kita menang. Berarti palsu ini janjinya Allah ini. Waliyahzubillah. Bohong ini janjinya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan seperti itu. Karena banyak banget ujian keimanan, ujian keyakinan, ujian tawakal ini tadi. Ya. Barakallahu fikum. Seperti itu kalau orang sudah goncang keimanannya. Nas'alullah ta'ala salamah wal'afiyah. Sampai mendustakan janji Allah dan Rasulnya. Sampai menuduh dengan tuduhannya amat sangat kecil seperti itu. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura wal'iyadzubillah. Tipuan semata itu janji begini, janji begitu, katanya palsu semuanya. Waliyahuzubillah. Na'uzubillah min zalik. Nah, ini kelompok, satu kelompok ya yang mendustakan janji Allah dan Rasulnya. Ya, kan begitu. Cuma melihat secara zahirnya saja, begitu ya. Coba ini pasukan besar, kita ini kecil, jumlahnya sedikit, mana mungkin bisa menang. Begitu. Ini kalau orang sudah bersandar pada material saja. Pada perkara-perkara yang namanya fisik atau juga materi. Jumlah, kekuatan, ini itu, secara zahirnya saja. Ya. Barakallahu fikum, maka di sini pun juga demikian. Segala macam bentuk aktivitas kita ini, ya. Fijal bil masalih wa daf'id dur, ya. Wadaf ilmadar dalam segala macam bentuk untuk mendapatkan kebaikan, untuk terhindarkan dari berbagai macam kejelekan ini, jangan hanya melihat pada sisi materi saja, ya, jangan melihat hanya pada sisi fisiknya saja, secara zahirnya saja. Tidak, sebagai orang beriman pandangannya melihat lebih jauh dan lebih dalam daripada itu, yaitu perkara keyakinan hati ini, yakinnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai macam perkara. Ya. Sehingga kalau tidak, kalau kita lebih banyak melihat perkara-perkara materi, sehingga kita akan bersandar pada materi-materi tersebut dengan kepintaran kita, dengan ide kita, dengan rencana-rencana kita ini, ya. Sehingga cuma kita yakin dan optimis dengan apa? Dengan yang dari kita saja, dari pikiran kita, dari rencana kita sendiri, dari modal kita, dari materi kita saja. Ya. Tidak memandang lebih jauh daripada itu. Barakallahu fikum. Ini suatu pelajaran bagaimana orang-orang munafik, demikian pula orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya mengatakan ucapan seperti ini. Karena apa? Melihat hanya fisiknya saja, materinya saja, tidak melihat dengan kacamata yakin dan keimanan tadi itu. Barakallahu fikum. Waliyahuzubillah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah intinya, ini syahidnya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini orang-orang beriman, ya. Dan tatkala orang-orang beriman melihat pasukan-pasukan yang besar Al-Ahzab, sekutu-sekutu sudah berkumpul, sudah mengepung Madinah pada waktu itu, ya. Mereka melihat dengan mata kepalanya, sudah langsung ini bukan cuma sekedar ini itu, isu-isu saja bukan, nyata, ya. Barakallahu fikum. Coba bagaimana, ikhwan? Betul-betul ujian keimanan ini, ya. Betul-betul ujian keimanan. Barakallahu fikum. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah yang Allah dan Rasul-Nya janjikan. Inilah janji Allah itu dan janji Rasul tersebut ini, kemenangan tersebut ini. Wa shadaqa Allah wa rasuluhu, dan mereka mengatakan Allah dan Rasul-Nya benar dan enggak akan salah sama sekali, enggak akan meleset sama sekali, pasti benar. Ya, janji tersebut pasti benar. Ini kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Maka semakin bertambah keimanan mereka ini. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah bertambah kepada mereka ini kecuali keimanan. Semakin bertambah imannya, semakin tinggi keimanannya. Wa taslima, dan juga semakin bertambah pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pasrahnya ini kepada Zat yang Maha Perkasa, Maha Menolong, tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Barakallahu fikum, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Justru semakin apa? Semakin yakin, semakin mantap. Begitu. Tentunya sekali lagi ini dengan penglihatan, dengan kacamata apa? Yakin, keimanan, dan tawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pasukan besar, persenjataan pun juga demikian, amat sangat besar, amat sangat lebih canggih. Ya. Kaum muslimin ya kecil pada waktu persenjataan, perlengkapan ya apa adanya. Barakallahu fikum. Tapi justru dengan itu mereka semakin bertambah keyakinannya. Tidak mundur. Tidak. Tapi sebelumnya pun juga memang demikian. Namanya manusia. Ya. Namanya manusia biasa. Ya ada kegoncangan. Begitu ya. Ya seperti yang telah Anda bacakan yang tadi itu. Wazulzilu zilzalan syadida. Dan mereka digoncang dengan kegoncangan yang amat sangat besar. Ya, barakallahu fikum. Namanya manusia ada tadi itu gemeternya ini itu. Tapi kembali kepada iman, semuanya dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah kokoh keimanannya tersebut. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, pelajaran yang amat sangat besar bagi kita. Mungkin kita akan mendapatkan saat-saat kesulitan. Ya, saat-saat yang sulit, terjepit, sudah kepepet betul, ya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini kita ingat, ya. Perlu kita ingat yang mana kemudian mereka ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, mungkin kalau kita ya masalah pribadi atau masalah rumah tangga, ya, berbagai macam kesulitan seperti itu. Artinya skupnya, skalanya ini ya masih kecil ya dibandingkan dengan ujian yang ada pada mereka, pada Rasul dan para sahabat yang tersebut. Allah musta'an. Yang berikutnya, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mirip dengan ayat sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس, yang manusia itu berkata kepada mereka, ya, itu manusia berkata kepada para sahabat, kepada kaum mukminin, ya, qalu barakallahu fikum innan nasa qad jama'u lakum, manusia sudah berkumpul, sudah mengepung kalian, ya. Nah, kan demikian kadang-kadang apa namanya ya kita dapatkan saat-saat yang seperti ini, manusia sudah berkumpul, sudah mengepung kalian ini, ya. Barakallahu fikum. Maka kata manusia itu untuk menakut-nakuti ini, fakhshawhum, menakut-nakuti para sahabat, fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka. Takutlah kalian pada mereka, apa kalian enggak punya apa-apa, kalian kecil ini itu dan segala macam. Sudah, menyerah saja. Mereka besar. Mereka banyak pasukannya. Fakhshawhum. Tapi bagaimana keadaannya? Apa jawabannya? Fazadahum imana. Justru semakin bertambah keimanan mereka. Semakin yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kami. Dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Ya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersandar. Barakallahu fikum, yang mana pada waktu itu Abu Sufyan, ya, barakallahu fikum, dan bala tentaranya itu ingin menyerang Rasul dan para sahabatnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Namun inilah respon daripada kaum mukminin, ya. Semakin bertambah keimanan mereka, semakin bertambah kokoh keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barakallahu fikum. Fa anqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin, ya. Maka setelah itu barakallahu fikum, mereka pulang kembali, ya, dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapat keamanan, nikmatan, ketentraman. Allah selamatkan mereka ini semuanya. Lam yamsashum su, tidak menyentuh mereka ini, tidaklah mereka yang terkena kejelekan sama sekali. Enggak ada kekalahan, enggak ada kehancuran pada pasukan umat Islam pada waktu itu. Wa taba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalakum. Ini juga ibrah, ya. Yang mana ini pun juga dikatakan oleh Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Ketika dilemparkan ke api ketika mau dibakar, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik tempat bersandar. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ini dikatakan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api ketika mau dibakar oleh kaumnya pada waktu itu. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika manusia mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ya, manusia sudah berkumpul, sudah mengepung kalian, maka takutlah kalian pada mereka. Fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka ini. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Ucapan siapa? Ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dan kaum mukminin pada waktu itu ketika dikepung oleh orang-orang musyrik. Dan juga diriwayatkan juga kana akhir qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yang lain juga dikatakan demikian. Akhir ucapan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke bara api yang berkobar-kobar, ucapannya adalah apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tentunya ini diucapkan bukan di lisan saja, tapi dari dalam hati. Barakallahu fikum, bukan di lisan saja. Baik. Nah, sebagai bentuk keyakinan, maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Baik. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah bab ini. Yakin dan tawakal ini Allah perintahkan. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak akan pernah mati sama sekali. Ya. Nah. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati sama sekali. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha sempurna, tidak akan pernah mati sama sekali. Jangankan mati, tidur pun juga tidak sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Artinya, tempat yang paling sempurna untuk bersandar, untuk pasrah, untuk bertawakal adalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sebagai manusia terkadang bertawakal pasrahnya kepada makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung, menggantungkan nasibnya, menggantungkan keselamatannya kepada makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, tentunya ini perkara yang menyelisih tauhid, menyelisih akidah, menyelisih keimanan, tidak benar seperti ini. Dan wal'iyadzubillah bisa rusak tauhidnya, bisa rusak akidahnya, bisa rusak keimanannya dengan perkara seperti itu. Kenapa bertawakal kepada makhluk-makhluk yang amat sangat lemah, yang mereka ini pasti mati juga? Kenapa pasrah dan bersandar kepada mereka dalam perkara-perkara yang enggak mampu untuk menolong? Kenapa? Sementara ada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha terus melihat kita, yang memantau kita dan terus siap untuk membantu kita. Dan tidak akan mati selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian pasrah kepada yang lainnya? Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah semata bertawakallah orang-orang beriman. Ya. Dan hanya kepada Allah saja bertawakallah kalian wahai orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada taqdimul ma'mul 'alal 'amil, isna demikian. Taqdimul ma'mul yaitu didahulukan objeknya ini, ikhwan, yaitu lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dalam lafaz wa 'alallah. Kemudian datanglah perintah tersebut, falyatawakkalil mu'minun, bertawakallah orang-orang beriman. Semestinya tata bahasa Arab yang sewajarnya secara asal, falyatawakkalil mu'minun 'alallah, seperti itu, ya. Wahai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini konteksnya bagaimana? Wa 'alallah, hanya kepada Allah saja bertawakallah kalian wahai orang beriman. Di sini memiliki bahasa balaghah yang amat sangat tinggi. Apa rahasianya? Yaitu yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan hanya kepada Allah semata. Jangan sampai bertawakal pada yang lainnya. Jangan sampai pasrah bergantungkan nasib kepada yang lainnya. Jangan sampai. Wa 'alallah, hanya kepada Allah semata. Ya. Bertawakallah kalian wahai orang-orang beriman. Di sini faedah bahasanya seperti itu. Ya. Saking apa? Betul-betul ditekankannya masalah tawakal ini hanya kepada Allah semata untuk dapat rezeki, agar selamat, agar ini, agar itu dan yang lain-lainnya. Tidak kepada yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Nah. Ini seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dalam surah Al-Fatihah, susunan kalimat seperti dalam kalimah, dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan kami meminta pertolongan. Susunan yang secara asalnya bagaimana? Na'budu wa nasta'inu iyyaka. Begitu, barakallahu fikum. Kami beribadah, kami mohon minta pertolongan kepada Engkau ya Allah. Tapi betul-betul ditekankannya agar beribadah, agar minta pertolongan hanya kepada Allah semata, maka dikedepankanlah lafzul jalalah ini. Iyyaka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah, kami beribadah dan minta pertolongan tersebut. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Ini apa, ikhwan? Maksudnya makna yang amat sangat mendalam, faedah balaghiyah, yaitu yang memberikan pembatasan, makna pembatasan. Ya. Jangan kepada yang lainnya dalam beribadah, dalam minta tolong dan dalam masalah bab tawakal ini. Baik. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga sebagai pedoman prinsip kehidupan kita ini, ya, dalam menjalankan agama, dalam beribadah kepada Allah, dalam bertauhid, dalam beriman dan juga dalam perkara duniawiyah, dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau engkau sudah bertekad bulat, maka pasrahkanlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hasilnya. Ya. Mau buka usaha misalnya, ya. Jual beli, barakallahu fikum. Buka toko ataupun juga apa yang lainnya misalnya. Sudah dipersiapkan ininya, modalnya dan segala macam bentuk ilmu yang terkait dengan masalah perdagangan, ya. Tempatnya masya Allah sudah dipilih yang tempat yang strategis. Dan walhasil semua sudah mendukung ini. Maka muncul setelah itu apa? Azam. Baru muncul apa? Tekad. Kan begitu ya. Muncul kemauan yang besar. Ya kan? Barakallahu fikum. Maka kalau engkau sudah bertekad bulat, sudah mantap kemauanmu, maka tinggal satu lagi. Ya. barakallahu fikum, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata apa? Fa idza azamta, kalau engkau sudah bertekad bulat, yang sudah jalan, ya. Ini apa? Tidak Allah biarkan manusia itu bersandar pada nilai-nilai materi. Kan begitu ya? Ditambahkan lagi agar bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini amat sangat sering kita jumpai aspek kehidupan seperti ini, ya. Kita mau ke sana bagaimana ya? Nah, dimusyawarahkan, dipikirkan lagi, dipersiapkan ini itu segala macamnya. Sudah yakin, mantap ya sudah. Tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita ini. Barakallahu fiik. Ini betul-betul dengan ayat ini ya, betul-betul membuat kita tuh yakin ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, bismillah. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolongmu. Begitu. Sudah, kalau sudah tekad bulat, sudah bismillah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala juga perintah untuk bertawakal padanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di sini Allah menerangkan tentang tiga sifat orang-orang yang beriman. Tiga sifat orang-orang yang beriman. Karakteristik orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang beriman itu, ya, yang pertama sifatnya, idza dzukirallah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka itu, ya. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat Allah Subhanahu wa taala, langsung kemudian luluh hatinya, ya. Langsung bergetar hatinya. Kemudian dia tinggalkan perkara maksiat tersebut. Masya Allah, ini sifatnya, ciri-ciri orang yang beriman. Ya, langsung gemetar hatinya tersebut. Karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka. Semakin bertambah keimanannya. Ya. Inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Islamiyah, iman itu bertambah dan berkurang. Iman manusia itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa berubah-ubah, ya. Bertambah dengan ini, dengan mendengarkan ilmu, dengan mendengarkan firman Allah, dengan juga mendengarkan sabda Rasulullah SAW, dengan mendengarkan ilmu ini. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin, semakin mantap, semakin bertambah keimanannya, maka akan semakin bertambah pula amal solehnya. Ini sebagai bukti akan benarnya keimanan tersebut. Barakallahu fikum. Tapi juga iman itu bisa berkurang, bisa turun, berturun-turun, bisa wal'iyazubillah, sampai bisa habis keimanan tersebut, wal'iyazubillah, dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam dosa. Pada Allah Subhanahu wa taala akan berkurang, wal'iyazubillah, sampai habis bahkan. Na'udzubillah min dzalik, sampai kufur. Kalau orang itu kurang imannya, berkurang, turun, terus, kan akhirnya habis saja keimanannya. Akhirnya bisa saja dengan ringannya, dengan mudahnya dia murtad, meninggalkan Islam. Atau juga dengan ringannya dia akan mengucapkan ucapan yang kufur, kalimat-kalimat kufur pada Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah, mencela Rasul SAW, ini kalimat-kalimat kufur, ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah apa? Berkurang keimanan. Karena apa? Karena maksiat tadi. Karena maksiat, maka tidak boleh kita remehkan sama sekali. Wallahul musta'an. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua. Artinya kalau orang itu dibacakan ayat firman Allah, bertambah keimanannya, berarti hatinya itu hidup dan sehat. Ya. Hatinya itu hidup dan sehat. Bisa menampung ilmu, bisa menampung firman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik, yang ketiga. Ini yang terkait dengan tema kita, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Ini sifatnya orang yang beriman bersih, murni, betul-betul tawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata, ya, hanya menggantungkan nafsunya kepada Allah semata, hanya menyandarkan semua keadaan ini kepada Allah Ta'ala semata, betul-betul murni, betul-betul lurus tawakalnya tersebut. Inilah sifatnya orang yang beriman tersebut dalam masalah tawakal. Barakallahu fikum. Dan tentunya masih sangat banyak ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah, dorongan, motivasi untuk bertawakal hanya kepadanya saja. Namun tampaknya waktunya sudah tiba. Ya. Itu dulu ya. Hah? Lanjut. Barakallahu fik. Lanjut. Cukup insyaallah ya. Baik, cukup dulu ya, Pak ya. Sabar dulu ya. 5 menit lagi, masyaallah. Baik, 5 menit lagi. Kalau gitu satu hadis, ya. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi satu hadis sudah kita bacakan, sudah kita sampaikan ya, terkait bagaimana pasrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasrahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika mau dilempar ke bara api, ya, ke api yang berkobar-kobar. Kemudian juga di antara barwafikum bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi ala alihi wasallam terkait dengan masalah tawakal ini adalah hadis yang amat sangat masyhur, ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Bahwasanya pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ya, secara khusus dan ini sebagai berita juga kepada umatnya ini terkait berita perkara yang gaib, ya, perkara yang gaib, ya, sebagai orang beriman percaya dan yakin dengan perkara yang gaib ini seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya, ya kan, ini perkara yang gaib. Kalau diteliti itu dengan enggak bisa, barakallahu fiik. Walhasil bahwasannya ditampakkanlah kepada Rasulullah SAW umat-umat, ya, di padang mahsyar kelak di hari kiamat, ya, ketika manusia telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, masing-masing semuanya berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melihat, ya, apa namanya, umat, ya, manusia ini yang di situ kemudian ada seorang nabi, ya, nabi dan beberapa orang pengikutnya yang beriman. Beberapa orang saja, rohtun. Rohtun itu jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Ini pengikut nabi. Cuma itu saja 3 atau 9 orang. Seperti itu. Tayib. Kemudian ditambahkan lagi pada beliau di hari kiamat itu, beliau melihat seorang nabi dan yang besertanya, yang menyertainya, yaitu 2 atau 1 orang saja. Pengikutnya, ya, cuma 2 atau 1 orang saja. Tambah lagi melihat yang berikutnya, wan nabi walaysa ma'ahu ahadun. Dan juga kemudian aku melihat nabi, kata Rasulullah SAW, dan tidak ada pengikutnya sama sekali. Subhanallah, enggak ada yang beriman kepada nabi tersebut. Enggak ada pengikutnya, belas sama sekali enggak ada yang ikuti. Cuma 1 orang nabi saja menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dari sini apa pelajarannya, ikhwan? Dari sini apa pelajarannya? Kesuksesan dakwah tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Ya. Kesuksesan dakwah tidak diukur dengan banyaknya pengikut, banyaknya jamaah. Bukan itu ukuran dan patokannya. Ya. Tapi apa patokannya? Patokan kebenaran dan kesuksesan dakwah adalah benarnya apa yang dia sampaikan tersebut amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Ya. Sesuai dengan cara yang hikmah, barakallahu fikum. Baik. Enggak takut kalau umatnya, jamaahnya kabur lari, bukan. Ya, bukan sebagai ukuran, bukan tolak ukur kebenaran dakwah dan bukan sebagai tolak ukur kesuksesan dakwah banyak jamaah, bukan sama sekali. Kalau itu tolak ukurnya, Maka ini Rasul ini sebagai manusia-manusia yang gagal dalam menjalankan dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Nabi ini kan gagal kalau gitu dakwahnya, enggak ada yang ikuti coba. Berarti Nabi itu gini namun lah sama sekali abadan. Bukan demikian. Ya. Baik. Maka banyaknya pengikut, jumlah mayoritas atau pengikut itu bukanlah sebagai tolak ukur kebenaran. Begitu. Bukan pula tolak ukur sebagai kesuksesan suatu dakwah. Walhasil kemudian yang berikutnya Rasulullah SAW melihat manusia yang amat sangat banyak, amat sangat banyak. Beliau mengira, menyangka itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Ya, dikira umatnya. Tapi kata malaikat, bukan. Itu bukan, bukan umatmu. Itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Amat sangat banyak pengikut Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian kata malaikat, tapi lihatlah ke arah sana. Ya, di sana ada jumlah manusia yang lebih besar lagi daripada umatnya Nabi Musa. Masa sangat banyak dan lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Itulah umatmu. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan satu keistimewaan umatnya Nabi ini. Ya, selain berbagai macam keistimewaan yang lainnya, ada satu keistimewaannya. Apa itu? Di antara umat kamu yang amat sangat banyak itu, di antara mereka itu ada orang yang jumlahnya 70 ribu orang. 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Alatul. Lebih cepat dari jalan tol bahkan ya. Jalan tol ada ya, exitnya, pintunya dan segala macamnya. Tapi masuk surga enggak dihisab, enggak diperhitungkan sama sekali amal perbuatannya di dunia ini. Langsung los. Masya Allah. Dan enggak mampir untuk diazab di neraka wal iyad billah na'udzubillahi min dzalik. Enggak diazab sama sekali langsung. Ini sebagai bantahan kata orang, oh, semua orang tuh pasti masuk neraka. Ngapain kita ini sibuk-sibuk salat sok suci, enggak usah ini, enggak usah itu, oh, kita pasti semuanya masuk neraka. Itu ucapan yang salah, bohong, dusta, batil, ya. Ada di antara hamba-hamba Allah ini yang Allah kehendaki langsung masuk ke surga. Barakallahu fikum. Tanpa hisab, tanpa azab. Dan dalam riwayat yang lain, dari 70 ribu orang ini, ya, dari 70 ribu orang ini, itu masing-masingnya membawa juga 70 ribu orang lagi. Ya, jadi 70 ribu kali 70 ribu, berapa totalnya? PR antum ya. Berapa? 49 miliar. Hah? Barakallahu fikum. 4.900. Hah? 4.900 ribu. Iya, walhasil. Nah, baik, enggak jadi PR. Walhasil intinya satu orang dari 70.000 orang itu membawa 70.000 orang lagi. Satu orang membawa 70.000 orang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, keutamaannya luar biasa. Ya. Tapi apa tiketnya? Ya, apa syaratnya ini? Barakallahu fikum. Walhasil, ya, singkatnya, ya, barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang mana sebelumnya para sahabat semalaman mereka membicarakan, membahas siapa ini orangnya, siapa orangnya, mungkin mereka ini yang enggak pernah syirik, mungkin mereka ini orang yang dalam keadaan Islam sejak lahirnya, ini itu segala macamnya, ya, membahas masalah tersebut. Kemudian di esok harinya Rasul menerangkan, memberitakan, ya, barakallahu fikum. Yang pertama, sifat-sifat mereka adalah la yastarqun, tidak minta ruqyah. Ya, tidak minta ruqyah, ini yang pertama. Kena jin, kena sihir, ketemplean dan yang semisalnya, ya, enggak minta ruqyah. Ya, enggak datang ke Pak Ustadz ataupun wala Pak Kiai, enggak datang cobalah bacakan kepada gue bacaan, bacakan ini, bacakan itu. Enggak minta itu sama sekali. Tapi dia berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri, baca Al-Fatihah, ya, baca ayat kursi dan semisalnya bisa dia baca sendiri, ya, tidak bergantung pada orang lain. Ini syarat yang pertama. Tidak minta ruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, kata Rasulullah SAW. Tidak beranggapan sial dengan apa yang dia lihat atau dia dengarkan. Ya. Tidak beranggapan sial dengan apa yang dia lihat. Oh, ini tanda sial ini, oh, tanda sial ini, tanda sial. tidak pernah mengatakan ucapan yang seperti itu sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Ada kupu-kupu tengah malam, oh berarti besok ada tamu. Ada ini itu burung tengah malam, berarti besok ada orang mati, ada musibah ini. Dan semisalnya, apalagi, ya, kejutan matanya, oh ini berarti ada, ah, orang sih ngerasa nih. Walhasil macam-macam. Ini syarat yang kedua untuk dapat tiket tadi, nggak boleh sampai ada keyakinan dan ucapan seperti itu. La yatatayyarun, apa saja bentuknya, ya, apa saja bentuknya, tidak pernah mengatakan ucapan seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, yang enggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan nilai-nilai ilmiah, dengan akal sehat, enggak ada sangkut pautnya, itu tidak boleh dikatakan sama sekali, ya. Kecuali kalau misalnya di Gunung Semeru sana ya, burung-burung turun, barakallahu fikum, atau hewan murung turun ke bawah, itu bisa dibenarkan seperti itu. Ini ada gejala alam, mungkin akan muncul apa gempa bumi atau ini itu yang seperti diperbolehkan. Yang di sana ada nilai-nilai ilmiahnya. Bisa dipaham ya? Barakallahu fikum. Ini mungkin nanti jangan-jangan turun badai ini kan gitu, ada perakiran cuaca dan semacamnya. Wah, ada ini macam-macam ini bergulung-gulung ini akan muncul ini itu. Itu cuma apa? Perkiraan alam saja. Baik. Bukannya seperti itu. Ya, bukan terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Tadi ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai ilmiah, itu yang dilarang, tidak diperbolehkan. Walhasil, ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini sifat yang utama, wala wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau sebelumnya ikhwan dalam riwayat yang lain dikatakan wala yaktawun, dan tidak minta dikai. Ya, tidak minta dikai. Pengobatan dengan apa itu ikhwan? Pengobatan dengan besi panas, ya, dibakar di api, membara apinya, kemudian diletakkan di tempat yang sakit, ya. Ini pengobatan yang terakhir. Walhasil ini juga demikian. Syaratnya yang ketiga, ya, tidak minta dikai. Masih ada di sini kai? Enggak ada ya. Walhasil ini yang ketiga. Dan yang keempat, sifatnya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Rabb mereka, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini, ya. Barakallahu fikum. Empat perkara ini betul-betul kita jaga kalau kita ingin mendapatkan keutamaan seperti tadi, ya. Betul-betul bertawakal hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada makhluk-makhluk, bukan pula kepada benda-benda dan yang lain-lainnya, kepada Allah semata, ya. Demikian. Dan juga tadi sudah dikatakan tadi ikhwan, barakallahu fikum, tidak minta ruqyah, ya, tidak beranggapan sial dengan apa yang dia lihat. Ya, wah ini mau jualan tempe keliling, ya. Nah, tiba-tiba di depan ada orang mati. Wah ini bakal nggak laris ini tempe ini. Jangan seperti itu. Ini keyakinan khurafat yang seperti itu dihilangkan. Ya, kalau ada keyakinan seperti melihat, wah ada jenazah ini, wah sudah langsung balik pulang, nggak jualan, nggak ke pasar, ya. Barakallahu fikum, ini tidak masuk dalam kategori yang seperti ini. Ya, demikian. Dan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Layak tawun, tidak minta dikai. Dan yang keempat, hanya bertawakal kepada Allah Ta'ala semata. Wallahu musta'an. Ya, keutamanya demikian. Tentunya kita masih berharap untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita pada golongan tersebut, dan Allah Ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertawakal kepadanya, murni tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Barakallahu fikum, dan semoga kita bisa mengamalkan, mempraktikkan. Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk betul-betul menerapkan tawakal tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.